kau kirimkan padaku dari rantau sana. Kata yang mesra, tulisan untuk kanda tercinta. Setahun ini usai sudah, setahun penuh dendam rindu. Potretmu jua beli pula kawan yang setia. Mana jua aku berada, kemanapun ku pergi, potretmu selalu ku bawa serta, tak pernah berpisah. Walaupun usang sudah ku simpan dan ku belai sayang, takkan ku buang begitu saja sampai masa datang. Sampai masa